Bismillahirrahmanirrahim. Hadis al-qatilu la yarithu. Saya belum lihat langsung ke masdarnya, cuman kalau baca-baca sebutkan di sahihkan Rasul Al-Bani rahimahullah. Nanti jangan insyaallah dilihat, diingatkan al-qatilu la yarithu disebutkan di sahihkan Rasul Al-Bani rahimahullah dan saya Sunan Tirmidzi, nanti coba dipastikan. Hadis al-qatilu la yarithu, kemudian juga ijma. Ini kalau para ulama kita bahwasanya al-qatil maksudnya qatil muwarrithihi la yarith, pembunuh, seorang yang akan meninggalkan warisan untuk dia itu tidak dapat warisan. Man ta'ajjala qabla awani mukhiba birmani. Mungkin saya bacakan dulu apa yang saya nukil kemarin. Kita sebutkan kemarin bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang sahih al-qatil yang tidak mendapat waris adalah qatil dengan qatal amad. Adapun kalau terjadinya khata'an qatal khata' fa'innahu yarif. Boleh sebutkan wanadribu matalan yatabayyanu bihi dha'fu hadzal qaul. Kita akan bawakan contoh kata beliau untuk menjelaskan lemahnya pendapat ini, pendapat yang menyatakan walaupun qatal khata tidak dapat waris, ini pendapat lemah. Annahu la yarithu walau kana khata'an mahdhan. Pendapat yang menyatakan tidak dapat waris walaupun itu adalah pembunuhan yang khata', yang tidak sengaja. Rajulun lahu waladan wa huwa dhu amwalin katsirah. Amal akbar minhuma fakana 'aqan li abihi wa la arifu. Contoh kata beliau, seorang yang punya dua anak. Anak yang pertama, dan dia banyak hartanya. Itu amwal kathira. Adapun anak yang terbesar, dia durhaka kepada ayahnya. Tidak berbuat baik kepada ayahnya. Wa mathani, adapun anak yang kedua, fahuwa barun biabihi, yakhdumuhu wa istahidu fi kulli birrin wa ihsan. Adapun anak yang kedua, dia anak yang bakti kepada ayahnya. Senantiasa membantu ayahnya. Berupaya senantiasa bersungguh-sungguh dalam berbuat baik, berbakti kepada ayah. Waqala rajul lil waladil bar, kemudian si ayah berkata kepada anaknya yang berbakti yang baik tadi, uhibbu an adhhab ila umrah. Wal waladu yujidu qiyadatus sayyarah. Kata si ayah, aku ingin umrah. Dan si anak itu bisa nyetir mobil. Safar huwa abuhu, maka anak pun menemani ayahnya. Ia berangkat umrah. Dia yang nyupir. Waradallah subhanahu wa ta'ala an yakuna hadithun ala yadi hadal wadad al-bahar khata'an biduni qasdin. Ternyata Allah inginkan sesuatu yang terjadi. Jadi kecelakaan. Ya, ketika si ayah di penuh disupiri anaknya terjadi kecelakaan. Iya, semata-mata khata'an bil maqsad. Tidak ada kesengajaan untuk mencelakakan ayahnya, untuk membunuh ayah. Ma talab wa indahul malayin. Meninggal si ayah dalam keadaan memiliki, meninggalkan berjuta-juta peninggalan. Menjadi itu, siapa yang dapatkan warisan si ayah? Apakah dikatakan al-aq yarithuhu wal-bar la yarithuhu? Apakah kemudian dikatakan, oh si yang durhaka tadi itu yang dapat warisan? Adapun anak yang baik tadi, karena dia menjadi sebab kematian ayahnya, tidak dapat waris. Gitu. Kata beliau, la yumkin an ta'tiya syari'atu misli hadza. Ya, tidak mungkin syariat Islam yang penuh hikmah, yang indah, datang seperti ini. Ibnun yuhibbu an takuna musibah alaihi dunabi. Seorang anak yang tadi yang bakti kepada ayahnya, yang dia mungkin lebih ingin musibah menimpa diri daripada menimpa ayahnya. Wa yuhibbu an jariha ra'suhu duna an yamassa usma abihi syai'un. Seorang anak yang baik, yang bakti, yang mungkin dia lebih senang kepala dia yang bocor, kepala dia yang terluka dibandingkan jari ayahnya terluka. Seorang anak demikian keadaannya, kemudian kita katakan yuhram minal mirats. Ya, diharamkan, dihalangi dari miras, dari warisan. Wa hadzal walad aq huwa alladhi yarith, kemudian anak durhaka malah yang dapat waris. Kata syarah Ibnu Allah taala, asy-syari'atu la ta'ti bi misli hadza. Syariat Islam tidak datang seperti ini. Nah, sehingga yang beliau kuatkan rahimahullahu taala, sekali lagi al-qatl yang dikatakan menyebabkan pembunuhnya itu tidak dapat waris adalah qatl Ahmad. Nah, pembahasan berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal qatlu fa huwa ishaqur ruh wal man minhu ma kana bi haqqin sawan kana amdan am ghair amdin wa sawan kana mubashshar am bi sabab. Kata beliau, wa huwa mani'un min janibin wahid. Iya, mani'un min janibin wahid. Janibul qatil. Fal qatilu la yarithu min al-maqtul. Amal maqtul fa yarithu min al-qatil. Menghalangnya di hanya satu sisi. Iya, kalau misalnya ada seorang Nasrani, suami, istri. Kemudian aslama ahaduhuma. Yang satu, yakni suaminya masuk Islam. Istrinya masih tetap dalam Nasraninya. Ya. Ketika si suami meninggal, maka si istri yang masih dalam kenasraninya itu la tarif, tidak dapat waris. Ya. Demikian juga ketika si istri meninggal, si suami menurut pendapat yang rajih, karena walaupun memang ada khilaf, tetap dia tidak dapat waris. Ini apa maksudnya? Mani' min janibain. Ya. Dua belah pihak tidak bisa saling waris. Ya. Dipaham ya? Dua-duanya. Ketika si istri yang Nasraninya mati, si suami yang Muslim menurut pendapat yang rajih tetap tidak dapat waris. Iya. Ketika si suami yang sudah masuk Islam mati, si istri tidak dapat waris, jelas. Ini muttafaq alaih. Ijma. Iya. Berarti apa? Jadi bayi. Tapi kalau ini al-maqtul itu hanya satu pihak yang tidak dapat. Hanya si pembunuh yang tidak dapat. Adapun maktul, adapun yang dibunuh, itu tetap dapat waris dari qatil. Nah, bagaimana si terbunuh bisa dapat waris yang membunuh? Misal, ya seorang Ya, nusul apa nafiah, misalnya tiga orang bersaudara, rebutan waris dari ayahnya, warisan ayahnya. Ternyata anak yang pertama itu karena ingin menguasai harta waris peninggalan ayah, berupaya membunuh saudaranya. Ya, ayah baru meninggal, mungkin belum seperti bagi agar dapat banyak. Ya, dia berusaha untuk membunuh saudaranya. Di malam hari masuk kamar, bawa pedang, langsung dia ya mungkin membacoki salah satu saudaranya. Udah berbuat ketakutan, langsung naik motor kenceng, tengah jalan tabrak mobil, der, mati. Yang ini masih kritis, belum mati. Paham ya? Berarti siapa yang mati duluan? Al-Qatil ini. Ini mati duluan, ini masih kritis. Baru kemudian beberapa jam kemudian mati. Ini maksudnya. Kalau si maktul dapat warisan. Nah, ayahnya tadi ngasih peninggalan. Berarti didapat. Dia ingin mendapat semua. Ya. Ingin berusaha bunuh. Udah berbuat lari, malah ketabrak mobil. Justru milik dia itu dibagi dulu ke sini. Ya kan? Nah, itu maksud beliau rahimahullah. Wa mal maqtul bayarithu minal qatil. Tapi kalau ternyata kejadiannya tadi dia bunuh dan benar kalau syafa'al si yang terbunuh itu meninggal dunia, ini hanya dapat bagian dari peninggalan ayahnya. Adapun dari sini enggak. Iya. Karena dari sini yang dia bunuh tidak dapat warisan. Qala rahimahullahu taala, qala rahimahullah, wal qatilu larithu minal maqtul. Wa man maqtul fayarithu minal qatil. Seorang anak yang durhaka yang ingin segera mendapat waris ayahnya, yang membunuh ayahnya, tidak dapat warisan. Tapi ketika dia sudah berusaha, ada usaha membunuh si ayah, dan ternyata si ayah hanya kritis, tapi dia larikan diri, ketabrak mobil duluan, mati. Iya. Maka harta dia itu masih pindah ke ayah. Ayah masih dapat warisan dari dia. Walaupun mungkin beberapa lama kemudian si ayah meninggal. Tapi dapat warisan dulu bagiannya, punya hak. Qala rahimahullahu ta'ala, misal contohnya, an yajraha ahadus syaqiqain akhahu jarhan mumitan. Ada satu dari dua bersaudara. Ya, satu atau dua bersaudara sekandung. Salah satunya melukai saudaranya dengan luka yang bisa menyebabkan kematian. Ya, karena hanya dua pewaris, tidak ada yang lain, ingin menguasai. Yang satu akhirnya berusaha membunuh. Thumma yamutu jarih qablahu. Ya, kemudian ternyata orang yang melukai saudaranya ini justru mati sebelum saudaranya dia lukai. Jadi mungkin paling mudah gambarnya tadi. Sudah, ya, dia bacoki saudaranya, ketakutan sendiri, pergi ngebut, masuk jurang, mati. Mali mati dulu. Qala bayarithu minhul majruhu fina idin. Maka majruh, ya, yang dia lukai, yang dia upaya, dia berusaha untuk membunuhnya, justru dia dapat waris. Ya, hanya min janibin wahid. Hanya pelaku pembunuhan yang apa namanya, tidak dapat waris. Adapun maktul, itu apa namanya, dapat waris. Ya, biar lebih gamblang, misalnya Zaid, ya, Zaid apa namanya Zaid membunuh apa namanya Amr. Ya tentunya sudah berkeluarga masing-masing nih. Ini punya anak, ini punya anak deh. Ternyata karena si Zaid ingin menguasai apa namanya warisan dari keluarganya, berusaha membunuh. Beberapa bacokan dia lakukan. Kemudian berusaha menghilangkan jejak, naik mobil, motor sekencang-kencangnya. Ternyata malah ketabrak, mati duluan. Ini kritis. Iya, saya ulangi. Ini sebatang kara. Sebatang kara ya. Ini gak punya keluarga. Kalau ada warisnya ini aja nanti. Sebatang kara. Tapi ingin menguasai harta. Bunuh, pernah berusaha bunuh, kemudian larikan diri. Mati. Yang ini kritis. Maka kata beliau, ini ke pelakunya. Ketika mati, bagian dia ini untuk saudaranya. Ketika saudaranya yang kritis meninggal dunia, otomatis nanti buat anak-anaknya. Begitu. Tapi kalau dia ini berhasil membunuhnya, ya, maka warisan dari sini itu tetap buat anak-anaknya. Dia mahrum, tidak dapat dari bagian orang yang dibunuhnya. Begitu ya. Dia tidak dapat bagian dari orang yang dibunuhnya. Gak bisa dia menguasai. Mahrum, warisan hak ini walaupun dia sudah meninggal dunia, untuk anak-anaknya. Begitu maksudnya. Kedarimallahimahallahu ta'ala mani'un min janibin wahid janibil qatil wal qatilu la yarithu minal maqtul wa amal maqtulu fayarithu minal qatilu misal an yajraha ahli syariqain ahahu jarhan mumitan thumma yamutu jari qablahu fayarithu minhul majruf hajinaidin. Ya, maka yang dia lukai, yang hendak dia bunuh, mendapat waris. Rahimahullah ta'ala, ini masalah ketiga. Fa'ammal qatlu bihaqin. Adapun qatl dengan sebab yang hak. Fala yamna'u minal irs. Tidaklah menghalangi dari waris. Misal, an yaqtula muwarithahu qisasan. Seperti dia bunuh saudaranya ini karena qisas fayarithu minhu hinaidin. Ya, maka tetap dia dapat waris. Ya, kalau sebabnya si Zaid ini dibunuh oleh Amr karena sebab qisas. Karena kenapa si Zaid dengan semena-mena dia membunuh dengan sengaja ponakannya. Amr punya anak, dibunuh oleh Zaid. Kemudian tidak dimaafkan. Tidak ada dia, tidak ada afu. Qisas. Dalam keadaan tidak ada ahli waris kecuali Amr. Dibunuh, qisas, dan dia dapat waris. Karena ini dengan hak. Dipaham ya? Kedua imam Allah Ta'ala, fa'amal qatal bihaqin, hak dari dengan siyah qisas dan misalnya, fala yamna min irs. Tidak menghalangi irs. Misal, an yaqtula muwarithahu, ia membunuh ahli waris yang memberi waris dia kepada dia itu qisasan karena sebab qisas. Waris hina izin. Ya, tetap dapat waris kalau katanya dengan hak. Intinya yang menghalangnya adalah qatl amad. Qatl amad. Namun Allah alam bisa. Assalamualaikum.